بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد تحت الباب حسن الخلق قال حدثنا محمد ابن كثير. Imam Bukhari berkata telah berkata kepada kami Muhammad bin Kathir. Sering kita lewati siapa Muhammad ibn Kathir. Man yadhkur lana? Ah Hisham. Andak Muhammad bin Kathir. Sering kita lewati nama tersebut. Imam min a'immatil hadith, guru daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Naam. Andaman. Midi. Ha. Andak. Muhammad bin Kathir. Sedikit saja mungkin yang diingat tentang Muhammad bin Kathir. Muhammad bin Kathir Al-Abdi. Ya, Al-Abdi, gurunya Imam Al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada tahun 137 Hijriah dan wafat di tahun 223. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan yang dimaksud pada hadis ini adalah Sufyan Al-Thawri. Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Qala 'anil A'mash. Ah, siapa yang tahu Al-A'mash? Sering kita lewati Al-A'mash. Andaman. Reza, mana Reza? Ah, Al-A'mash. Siapa A'mash? Naam. Al-A'mash. Sulaiman bin bin siapa? Langit. Sulaiman bin yang lain. Fafa. Dafa, Dafa, mana Dafa? Sulaiman bin siapa? Sulaiman bin Mihran, ya. Sulaiman bin Mihran. Diingat-ingat. Ya. Qala an Abi Wa'il, dari Abu Wa'il. Ya, Abu Wa'il, beliau adalah Syaqiq bin Salamah. Ya, nama beliau adalah Syaqiq ibnu Salamah. Kunyahnya adalah Abu Wa'il Al-Asadi Al-Kufi. Ya. Dikatakan oleh Ibn Abdul Barr, ajma'u ala annahu thiqah. Para ulama bersepakat bahwasanya beliau ini terpercaya dan beliau ini adalah mukhadram. Ya, beliau adalah mukhadram, artinya hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Qala an Masruq. Ya, dari Masruq. Beliau mengambil hadis dari Masruq, Masruq bin Ajda'. Ya, Masruq bin Ajda' bin Malik bin Muawiyah Al-Hamadani Al-Wadi'i. Ya. Siapa Masruq? Masruq bin Ajda' bin Malik bin Muawiyah Al-Hamadani Al-Wadi'i. Ya. Disebut Al-Wadi'i berarti Al-Yamani. Ya. Beliau meninggal pada tahun 62 Hijriah. Ya. Dan tidak ada sedikit pun dari a'immatul hadis yang berbicara tentang masruq. Qala an Abdullah bin Amr. Ya. Dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr masyhur, beliau adalah seorang sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, seorang sahabat Nabi Ridwanullah alaihim wa alaihi ajma'in. Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il, sering kita lewati, As-Sahmi, ya. Al-As, Abdullah bin Amr bin As, As adalah kakeknya, ya. Fa Abdullah bin Amr, ya, masuk Islam sebelum bapaknya. Masuk Islam sebelum bapaknya, dan sebelum itu namanya Abdullah adalah Al-As. Ya. Namanya adalah Al-As bin Amr. Kemudian diganti oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Al-As itu orang yang bermaksiat, ya, diganti oleh Nabi alaihi salatu wassalam karena itu nama kakeknya. Ya. Namun Islam memotivasi kita untuk memberi nama dengan nama-nama yang baik, yang bermakna. Oleh karenanya berapa di antara sahabat dirubah namanya oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Dan beliau ini usianya tidak terpaut jauh oleh bapaknya, yaitu Amr bin As. Usianya 11 tahun. Dan beliau masuk Islam terlebih dahulu, ya. Dan beliau ini memiliki keistimewaan di antara sahabat yang lain. Apa itu? Yaitu beliau menulis hadis yang tidak pada sahabat yang lain. Sampai Abu Hurairah pun pernah menyampaikan, kata Abu Hurairah, "Ma kana aktsaru haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni illa Abdullah." Tidak ada seorang pun yang lebih banyak hadisnya daripada aku kecuali Abdullah, kata Abu Hurairah. Dan beliau katakan, kana yaktub al-hadis wala aktub. Beliau menulis hadis dan aku tidak menulis. Artinya, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ini lebih kuat daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Kenapa? Karena beliau meriwayatkan dengan ingatannya dan juga dengan tulisannya, ya, dengan apa, dengan tulisannya. Dan beliau yang diizinkan oleh Nabi SAW untuk menulis hadis. Tidak semua sahabat yang diberi izin oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang kemudian para ulama berselisih di mana beliau wafat, ya. Yang paling dekat, ya, beliau wafat di negeri Mesir pada tahun 65 setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini sekelumit tentang Abdullah bin Amr bin As. Qala lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Wa kana yaqulu khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang fahish dan juga mutafahish. Maknanya fahish, al-fuhsh, yaitu artinya adalah sebuah tambahan atau sesuatu yang lebih daripada kebiasaannya, lebih daripada batasnya. Nah, itulah fuhsh. Ya. Seseorang ketika berbicara ada batasnya, dia lebih daripada itu. Maka dikatakan fahish fil kalam. Dia berlebih-lebihan dalam berbicara dan ini adalah mazmum, tercela. Ya, yang demikian ini tercela. Begitu juga al-mutafahish, yaitu orang yang mutafahish, yaitu alladhi ya'mad atau alladhi yata'ammad ala al-fuhsh. Dia yang sengaja untuk melakukan itu. Terkadang seseorang berbicara tidak sengaja dia lebih daripada seharusnya dan ini tercela. Ya. Namun ketika dia tidak sengaja, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang yang tidak sengaja, ya khata, lupa dia, maka dia bertobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Namun al-mutafahish, dia sengaja melakukan itu, ya sengaja mengadu domba, menambah-nambahi sesuatu antara satu dengan yang lainnya. Ya. Beliau Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma sedang menjelaskan bagaimana sih akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kita sedang berada pada bab husnul khuluq, ya, baiknya akhlak seseorang, dan Islam memotivasi itu. Kata beliau Nabi SAW ini tidak pernah lebih daripada batasnya. Betul-betul menjaga di dalam bertutur, betul-betul menjaga di dalam berbuat. Ya. Karena fuhush ini bukan hanya pada ucapan saja, pada perbuatan pun juga dikatakan fahish. Lebih daripada kebiasaan. Kebiasaan manusia A, dia 1000 A. Ya. Dalam semua hal. Ya. Kalau bahasa kita disebut keji, ya. Lebih daripada seharusnya. Fa'ala kulli hal. Ya. Maka beliau sedang menceritakan bagaimana keadaan Nabi SAW yang terus berpegang dengan adab dan akhlak yang mulia. Hatta, ya, hatta ketika Nabi alaihi salatu wassalam dicela atau disakiti oleh saudaranya, Nabi SAW tidak membalas isa'ah bil isa'ah. Kejelekan tidak dibalas dengan kejelekan. Hakadha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bedakan ya, seseorang ketika berusaha untuk menjauhi saudaranya karena kejelekan yang dia miliki dengan membalas kejelekan yang ada, ya. Beda. Artinya sebagai ukubah seseorang ketika dia berbuat isaah kepada saudaranya, dia dijauhi oleh manusia. Dan ini sunnatullah, sesuatu yang wajar daripada manusia, manusiawi. Ya. Nabi SAW menyatakan, syarrun nas, manusia yang jelek itu, ya, man tarakahun nas aw wadda'ahun nas, siapa yang ditinggalkan oleh manusia, ittiqa'a fuhsyih, karena takut kekejian tadi, karena takut kefahishan tadi, dia selalu berbuat melebihi daripada yang seharusnya, maka seseorang menghindar daripadanya. Jadi tidak ada kaitannya, ya. Terkadang sebagian mereka mengaitkan, ya, hal ini dengan masalah-masalah manhajiyah dan lain sebagainya, ya. Fulan minan nas zahir di atas i'tiqad ahlus sunnah, keyakinan dia seorang salafi, seorang sunni, ya. Namun lisannya tidak baik, ditinggalkan oleh manusia. Ini uqubah bagi dia, ya. Dan sesuatu yang wajar serta manusiawi. Karena disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi SAW bukan fahish, mutafahish. Begitu juga beliau sendiri dengan lisanul maqal menyatakan sejelek-jelek manusia adalah yang ditinggalkan oleh orang lain karena takut mendengar kejelekan dari dia, atau karena takut dia berbuat yang dapat membolimi dirinya, ya. Tanabbahu, ya. Ini adalah keadaan Nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyatakan, ya, a'rid anil jahilin, ya. Tinggalkan orang-orang yang jahil. Subhanallah. Ala kulli hal. Fa di sini sedang diberitakan bagaimana keadaan Nabi SAW. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk kita jadikan qudwah dan contoh. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi kita alaihi salatu wassalam uswatun hasanah. Qala wa kana yaqul. Dan Rasulullah pernah menyatakan, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling mulia pilihan di antara kalian adalah dia yang terbaik akhlaknya. Ya, al-akhlak ya ibadallah. Ya, terkadang seseorang hanya berpatok pada tutur kata yang lemah lembut, yang baik, ya. Ya, bukan demikian, ya. Bukan demikian hakikatnya, itu bagian daripada akhlak. Namun yang perlu kita ketahui, akhlak ini adalah sebuah perbuatan yang nampak dari diri seseorang bisuhulah, dengan mudah, spontan dia, tidak perlu mikir dia. Oh, ini orang baik, ya. Ini orang jelek. Tobaknya dia, watak dan karakternya dia, itulah akhlak. Itulah akhlak. Dan akhlak ini, ya, ada yang sifatnya tobak dan ada yang sifatnya tatabbu'. At-tabak yaitu Allah memberikan kepada dia. Dasarnya dia ini orang baik. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan kepada siapa? Hah? Asyaj bin Abdi Qais. Ketika mereka datang dengan rombongannya, ya, Abdi Qais kabilah, ya, yang datang dua kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara mereka ada seseorang yang bernama Asyaj, yang Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Inna fika la khuslatain." Ada padamu wahai Asyaj dua perkara, yuhibbuhumallah wa rasulah, yang Allah cintai dan Rasul cintai. Al-hilm wal ana, akal yang kokoh, yang rasikh, dan juga kehati-hatian. Asyaj pun bertanya, apakah Allah yang memberikan itu atau memang dari diri saya? Atau dia berbuat, Allah yang memberikan dia akhlak tersebut. Ya. Jadi ada tatabbu' yang dia berusaha. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Yang satunya memang dasarnya baik. Yang kedua, dia mendapatkan pahala mujahadah. Berjuang untuk berakhlak yang baik dan akhlak yang mulia. Ya. Dua-duanya baik. Ya. Fa'ala kulli hal. Begitu juga akhlak, ya ikhwan barakallahu fikum. Ini ada dua. Ya, ada dua. Ada akhlak seseorang kepada manusia, dan ini terbagi menjadi dua. Akhlak kepada makhluk ini terbagi menjadi dua. Yaitu akhlak dia kepada keumuman manusia, bagaimana dia bertutur kata kepada temannya, berbuat, apakah dia mampu menahan untuk tidak berkata-kata yang jelek, menjatuhkan saudaranya. Ya. Ada akhlak dia kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dengan dia mengikuti sunnahnya, membawa petunjuk Nabi SAW, menjalani kehidupannya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua adalah akhlak dia kepada Allah Azza wa Jal, dengan mengikuti perintahnya, bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah, baik dari uluhiyahnya, baik dari rububiyahnya, dari al-asma wa sifat. Begitu juga menghindari apa yang dilarang Allah. Ini akhlak dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Islam betul-betul memotivasi akhlak, akhlak, akhlak dan akhlak. Akhlak sebagaimana dikatakan oleh sebagian manusia, yaitu hablum minallah dan hablum minannas, ya. Bagaimana dia mengikat dirinya dengan Allah dan mengikat dirinya dengan manusia. Ala kulli hal. Dan ini barakallahu fikum, yang berusaha untuk dimatikan oleh musuh-musuh Islam. Manusia jauh daripada hakikat akhlak yang mulia. Kalau kita mau merenung, ya, ahlul bid'ah wa dhalal wa ahlul ahwa, pertama kali muncul dari pengaruh orang-orang kafir, orang-orang a'ajim di saat itu yang mulai memasukkan kitab-kitab mereka yang terdapat padanya filsafat, ya. Menurut mereka ilmu filsafat, ilmu yang intinya mereka akan mencari, ya, menurut mereka ini adalah kebenaran dan ini adalah kebatilan hakikatnya, ya, siapa yang menciptakan manusia, siapa yang menciptakan ini itu, kemudian sampai kepada siapa yang menciptakan Allah Azza wa Jal. Mulai masuknya, awal mulanya ketika kitab-kitab mereka yang datangnya dari Yunan, yang datangnya dari Furs, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya. Maka mereka ketika ditanya, dari mana awal munculnya bid'ah, kata mereka minal ajami atau dari ajam, bid'ah itu datang, ya. Mulai dicampur adukkan antara hak dan batil, mulai muncullah Jahmiyah, mulai muncullah Mu'tazilah, mulai muncul firqah demi firqah, ya. Itu semua kembalinya kepada al-ajim. Maka mereka mulai merusak tatanan Islam yang awalnya mereka ini dibina dan dididik oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan akhlak yang mulia. Sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an, dilunturkan, ya, ila yaumina hadza, sampai hari ini. Dan upaya tersebut semakin modern, semakin modern. Dimasukkan televisi di rumah-rumah kaum muslimin, ya, dimasukkan kepada mereka bahwasanya tujuan semua agama ini hakikatnya sama, ya. Banyak sekali cara mereka untuk menjauhkan umat ini dari akhlak yang mulia, ya. Artinya permasalahan akhlak ini banyak diselewengkan, ya, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mematikan khoslah tersebut, untuk mematikan sifat tersebut pada diri manusia, sehingga manusia jauh daripada agamanya, ya. Maha benar Allah ketika menyatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, mereka tidak akan pernah ridha sampai engkau mengikuti agama mereka, ya. Bahkan subhanallah, di tengah-tengah kaum muslimin pun, atau di tengah-tengah mereka yang menisbatkan diri kepada ilmu dan ulama, terkena penyakit ini, ya, terkena penyakit ini. Zahir ini adalah al-haq dan hakikatnya adalah batil. Zahir ini adalah berpegang dengan agama, hakikatnya adalah al-fuhsh fil kalam, berlebih-lebihan di dalam berucap, ya. Maka bagaimana hil dan solusinya? Kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagaimana janji daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amrain, aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Lan tadhillu, kalian tidak akan pernah tersesat, ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, kitab Allah dan sunnati, kitab Allah dan sunnahku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Qala haddatsana Abdullah bin Salih, kita lanjutkan masih pada bab yang sama, yaitu bab husnul khuluq. Telah berkata kepada kami Abdullah bin Salih Al-Juhani, beliau wafat pada tahun 222 Hijriah. Qala haddatsani Laits bin Sa'ad Al-Fahmi. Qala haddatsani Yazid bin Al-Hadi. Yazid bin Al-Hadi, Yazid bin Abdullah bin Usama Al-Hadi, dinisbatkan kepada kakek yang kedua, ya, Al-Laitsi. Al-Laitsi, ya. Beliau pun juga termasuk yang thiqah, yang tidak ada perbincangan di antara para muhaddithin. Nah, beliau wafat pada tahun 139 Hijriah, ya. Qala haddatsani, qala an Amr bin Shu'aib. Dari Amr bin Shu'aib, telah lalu sering kita lewati Amr bin Shu'aib, dan Shu'aib di sini Shu'aib bin Muhammad As-Sahmi. Shu'aib bin Muhammad As-Sahmi. Qala an abihi, dari siapa? Dari bapaknya. Dari bapaknya Amr, yaitu Shu'aib bin Muhammad. An jaddih, dari kakeknya. Ya, kakeknya adalah Abdullah bin Amr bin As. ya, telah lalu siapa beliau pada hadis sebelumnya. Qala annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abdullah bin Amr mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ukhbirukum bi ahibbikum ilayya, aku akan memberitakan kepada kalian dengan orang yang paling aku cintai. Wa aqribukum minni majlisan, dan paling dekat denganku majlisnya yaumul qiyamah, kelak di hari kiamat. Qala fasakatal qaum, kata Abdullah bin Amr, kemudian kaum pun diam. Fa'adaha marratain, kemudian Rasulullah mengulanginya dua kali, diulangi dua kali oleh Nabi SAW, au thalathan, atau tiga kali. Qala al-qaum, kemudian setelahnya baru mereka menyatakan, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala ahsanukum khuluqa, yaitu mereka yang paling aku cintai, ya, dan juga paling dekat majlisnya dengan aku kelak yaumul qiyamah, adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahasanya mereka yang berakhlak mulia, mereka yang berakhlak baik adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang dicintai oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu mereka yang terkumpul padanya ya perkara-perkara yang baik, dari ucapan, dari perbuatan, terjauhkan diri dari kezaliman, dari menjatuhkan saudaranya. Mereka lah orang-orang yang dekat dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian pada hadis yang lain, ya, yaitu hadis Jabir, diberikan tambahan setelah menyatakan ahsanukum khuluqa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, abghadukum ilayya, dan yang paling aku benci, kata Nabi SAW, wa ab'adukum minni majlisan, dan yang paling jauh majlisnya dengan aku kelak yaumul qiyamah, kata Nabi SAW, tharzarun, ya, orang yang paling jauh dengan Nabi SAW dan paling dibenci oleh Nabi SAW, siapa mereka? Tharzarun. Apa itu tharzarun? Tharzarun adalah orang-orang yang banyak bicara, namun yang disampaikan adalah bukan daripada al-haq, walaupun zahirnya adalah al-haq. Ya. Banyak bicara ke sana ke sini, ke barat, ke timur, utara, selatan, bicara, dan itu adalah dusta, itu adalah kebatilan. Ya. Dengan tujuan menjatuhkan saudaranya, dengan tujuan mencela orang lain, ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum yang tidak ada pada majalisuhum, pada majlis-majlis mereka, illa ghibah wan namimah, ghibah dan namimah, terutama kepada mereka-mereka orang-orang yang baik ditujukan, ya, mereka-mereka yang zahirnya adalah berada di atas sunnah, berada di atas Islam yang benar, berada di atas manhajus salaf, berada pada bimbingan para ulama, ya, berada pada bimbingan para ulama, kemudian bicara kesana kemari dan menyatakan tidak bersama ulama, ya, maka ini adalah apa? Zarzarun, ya, orang yang paling jauh majelisnya dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini contoh saja, masih banyak hal-hal yang lain, ya. Masih banyak hal-hal yang lain. Ini contoh saja karena nampak di hadapan kita pada sebagian kaum. Ya subhanallah, kadziban waftira'an. Ini adalah sebuah kedustaan, ya. Mengatasnamakan duat ahlus sunnah, para da'i yang menyebarkan Islam, menyebarkan qala Allah dan qala Rasul, yang secara zahir tidaklah sebuah permasalahan yang ada pada diri mereka, para duat, illa bainahum bimbingan ulama, kecuali ada pada diri mereka bimbingan para ulama, imma dengan bermusyawarah atau kembali kepada kitab-kitab mereka. Allah yang menyaksikan hal itu. Wallahi ini adalah sebuah kedustaan, kadziban waftiraan. Ya, demi Allah ini adalah sebuah kedustaan mengatasnamakan duat salafiyin, duat ahlus sunnah wal jamaah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucap, tidaklah seseorang berkata kecuali ada pada diri mereka raqibun atid, yang terus mengikuti mereka, mencatat apa yang mereka ucapkan, mencatat apa yang mereka katakan. Apakah itu jujur ataukah dusta? Apa tujuannya? Menjatuhkan saudaranya ataukah menjelaskan kebenaran? Ya, ketika menginginkan al-haq, ma hakadha turidul ibil. Bukan begitu caranya kita menggiring unta. Ya, al-haq adalah al-haq, al-batil adalah al-batil. Maka Nabi SAW memperingatkan zarzarun. Ya, mereka yang banyak bicara dengan tanpa hak. Ya, mengatasnamakan ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Kita semua menyaksikan itu. Mereka adalah para pewaris Nabi. Para Nabi lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak meninggalkan dinar ataupun dirham. Yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu dari mereka, maka dia telah mendapatkan ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Mereka adalah para ulama. Kembali, dan yang dimana para ulama tersebut akan membimbing sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah penguasa kalian. Ya. Dikatakan oleh para ulama yang dimaksud dengan ulil amri adalah al-ulama dan juga umara. Maka itu yang senantiasa kita pegang, ahlus sunnah qadiman wa hadithan, semenjak dahulu sampai hari ini. Bisa kita kembali ke belakang pada fitnah demi fitnah. Ma min fitnah, tidaklah pada sebuah fitnah kecuali walhamdulillah du'at salafiyin berpegang dengan bimbingan ulama. La yatakallam illa, tidak berbicara kecuali dengan bimbingan mereka. Ini yang kami tahu. Ya, ini yang kami tahu semenjak dahulu ila yaumina hadza walhamdulillah. Bisa dilihat ini adalah rekaman-rekaman mereka, para duat min ujung Indonesia ke ujung yang lain. Ya, tidak terlepas daripada apa yang disebutkan dan apa yang dibimbingkan oleh para immah ahlus sunnah wal jamaah. Qala wal mutasyaddiqun. Begitu juga Nabi menyatakan di antara mereka-mereka yang jauh majelisnya dengan aku dan mereka yang paling aku benci adalah mutasyaddiqun. Mereka yang memperluas permasalahan dan merasa bangga dengan itu. Memperluas ucapan dan itu adalah kebatilan. Ya, itu adalah kebatilan. Nah, ini kata Nabi SAW mutasyaddiqun. Qala wal mutafaihiqun. Ya, al mutafaihiqun yaitu mereka yang memperluas ucapan dengan apa? Dengan mengangkat lebar-lebar mulutnya. Ini adalah kinayah. Ya. Ini meminjam istilah dengan memperlebar mulutnya ingin menyampaikan bahwasanya itu adalah kesombongan. Berucap dan berkata dengan apa? Dengan kesombongan, dengan diangkat lebar-lebar mulutnya. Ini yang disebut dengan al-mutafaihiqun. Ala kulli hal. Ya, maka di sini barakallahu fikum. Nabi kita alaihi salatu wassalam sedang memotivasi kita untuk bertutur kata yang baik, berakhlak yang mulia, baik itu akhlak kita kepada Allah maupun akhlak kita kepada manusia, dan mereka adalah yang terdekat majelisnya dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan sebaliknya, mereka yang jauh daripada akhlak, jauh daripada bimbingan, yaitu dengan dia senantiasa ingin menjatuhkan saudaranya, senantiasa majelis demi majelis merusak al-ukhuwah, merusak persaudaraan, merusak hubungan yang sudah dijalin dengan dia, terus menyebut fulan salah, allan salah, ya. Maha kada, ya bukan demikian. Ketika kita melihat saudara kita fillah, lillahi fillah, dia akan jatuh daripada jurang. Maka tidak mungkin kita membiarkan dia jatuh kepada jurang tersebut, ya. Maka akhlak yang mulia dari saudara lillahi wa fillah adalah mengambil tangannya, ditarik, diselamatkan. Bukan malah apa? Diinjek-injek tangannya, ditendang ke bawah, jatuh mati dia. Maha kita, ya. Artinya apa? Tidaklah Islam mensyariatkan tahdzir, peringatan. Tidaklah Islam mensyariatkan al-hajr kecuali dengan tujuan itu semua akan merubah seseorang. Ini adalah bagian daripada rahmatul Islam, kasih sayang Islam, al-hajr dan juga tahdzir disyariatkan di dalam Islam sehingga manusia mau kembali kepada jalan yang benar. Sehingga barakallahu fikum, ketika dilihat, dipandang perkara tersebut akan semakin membuat manusia jauh daripada agama Allah, maka ditunda. Sebagaimana Nabi SAW membimbingkan kepada kita. Nabi SAW menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Lau anna qaumaki hudatha'u ahdin bikufrin, la hadamtul Ka'bah wala banaitu ala qawaid Ibrahim." Jika wahai Aisyah, kaummu ini bukanlah orang-orang yang baru saja belajar, baru saja masuk Islam, niscaya aku akan hancurkan Ka'bah ini dan aku akan kembalikan sebagaimana Ka'bah yang dibangun oleh Abuna Ibrahim alaihi assalam. Ya, demikian Islam mengajarkan kita. Bukan menolak sebagaimana Hizbiyin, sebagaimana Sururiyin, sebagaimana mereka-mereka yang mengatasnamakan Islam. Kita harus apa namanya? Membuka hati kita kepada siapa saja. Jauhkan diri dari tahdzir, dari peringatan. La, bukan demikian. Ya. Artinya kita lihat kapan kita bisa memperingatkan dan kapan kita harus diam terhadap sebuah permasalahan. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Kita dituntut untuk bersikap cerdas dalam hal ini. Ya. Kita dituntut untuk bersikap cerdas. Kita dituntut untuk bisa membaca situasi dan kondisi, karena Islam mengajarkan demikian kepada kita. Fala kulli hal. Di sini di dalam hadis ini terdapat faedah, ya. Terdapat faedah yang seharusnya dilakukan oleh seorang alim, ya, untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka-mereka yang belajar kepadanya. Tidak hanya seorang alim, seorang mudarris, seorang guru pun demikian. Karena ini adalah tariqah, termasuk cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu dengan cara bertanya kemudian menjawab. Ya, bertanya kemudian dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di sini, ya, di dalam asar ini, dalam hadis ini terdapat apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang bapak kepada anaknya, sebagaimana pada sanad yang kita baca dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Artinya ilmu itu, ya, diajarkan oleh orang tua kepada anaknya, dari kakek kepada cucunya. Wahakadha, ya. Ini adalah contoh bagi kita. Begitu juga di sini terdapat apa yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, keutamaan daripada akhlak yang mulia dan juga peringatan daripada takalluf di dalam berucap dan bertutur kata, yaitu berlebih-lebihan di dalam berucap dan bertutur kata. Selanjutnya, qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais. Berkata Imam Al-Bukhari, ya, telah berkata kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Telah lalu, sering sekali kita lewati Ismail bin Abi Uwais. Qala haddathani Abdul Aziz bin Muhammad. Ya, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darwardi. Ad-Darwardi, Abu Muhammad. Ya, dikatakan oleh sebagian a'immah beliau ini banyak salah dan lemah hafalannya. Namun bil jumlah banyak di antara para muhaddisin menganggap beliau ini thiqah terpercaya. Qala an Muhammad bin Ajlan anil Qaqa' bin Hakim, ya. Qaqa' bin Hakim Al-Kinani thiqah terpercaya. Qala an Abi Salih, ya. As-Samman, ya. Abi Salih As-Samman Dhakwan, ya. Dhakwan As-Samman. Sering kita lewati beliau juga. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan, ya, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari yang layak daripada akhlak. Dalam riwayat yang lain disebutkan li utammima makarim al akhlaq. Begitu juga pada hadis ini sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu. Ya, beliau ingin menjelaskan tentang pentingnya husnul khuluq di dalam Islam, bahwasanya di antara pondasi daripada agama ini adalah meletakkan perhatian besar terhadap akhlak, baik akhlak mereka kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Dan di dalam hadis ini terdapat a'zham al-adillah, dalil yang paling nampak jelas dan gamblang bahwasanya akhlak adalah tujuan dan sebab diutusnya para nabi dan rasul. Ya, sekali lagi di sini juga terdapat bahwasanya akhlak itu bukan hanya hubungan kita dengan manusia, menjalin hubungan dengan manusia saja, tidak. Namun termasuk padanya bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Oleh karenanya, ya ikhwan barakallahu fikum, permasalahan akhlak ini adalah permasalahan yang tidak bisa kita anggap remeh. Ya, bukan masalah yang remeh temeh, masalah yang ringan. Ya, maka hati-hati. Ya, hati-hati. Semua dikaitkan dengan akhlak. Seseorang menyekutukan Allah, maka ini adalah akhlak yang paling jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang mencuri adalah akhlak yang mencoreng dua-duanya. Akhlak dia jelek kepada Allah karena Allah melarang pencurian, dan akhlaknya kepada manusia pun juga tercela karena dia telah merampas hak orang lain dengan cara menzalimi dirinya, ya, dengan mencuri, mengambil hak saudaranya. Dan Islam sangat-sangat perhatian terhadap kezaliman. Ya. Islam sangat-sangat peduli. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam hadithul Qudsi, inni haramtu zulman ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Fala tazalumu, dan janganlah kalian saling memzalimi. Fa'ala kulli hal. Intinya pada tiga hadith yang sudah kita baca, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita wajibnya bagi kita untuk berpegang dengan akhlak yang mulia. Insyaallah setelah azan yang mau setor disetorkan. Berapa angkat tangan dulu sebelum azan? Tayyib, insyaallah azan dulu. Tafadhol. Naam. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang mau nyetor berdiri semua. Bismillah. Semua yang mau nyetor berdiri. Tayib, dimulai dari sana. Bismillah. Barakallahu fiik. Ah, Bilal. Babul mizahi ma'as sabi. Sami'tu Anas bin Abi Sami'tu Anas bin Abi Malik bin Abdul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuqalituna hatta ya ما فعل النغير يا ابا عمر ما فعل النغير طيب جزاك الله خير ها سفيان تفضل بن أبي برزة قال سمعت أبا الكيقاني أن أم الدرداء أن أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقله من بارك الله فيك جزاك الله خير سالم بسم الله لا يخالطنا حتى يقول الرقيب الصغير قال يا أبا عمر ما فعل النغير حتى لنا باب اسم الملوك حتى لنا أبو وليد قال حتى لنا شبه قال حتى لنا عن القاسم بارك الله فيك جزاك الله خير تفضل ما من شيء بارك الله فيك هشام بسم الله عن القاسم Barakallahu fiik. Hamidi. Bismillah. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Sami'tu. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tayyib. Besok di hari Kamis insyaallah kita lanjutkan kitab Tafsir As-Sa'di. Namun di sini kami ingin momen setelah azan anak-anak MTT untuk menyetorkan hadis ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Ada hadiahnya insyaallah. Ya. Siapa? Hasan. Terus siapa lagi? Abdullah dan lain-lain. Ya. Maksimal 5 anak maksimal. Yang bisa dapat hadiah. Ya. Siap Abdullah? Enggak siap. Harus siap. Ya. Ya Hasan. Insyaallah ya. Tayyib, insyaallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.